Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. باب baru yang berikutnya. الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. Bab pembahasan tentang doa dari orang yang mengunjungi orang sakit untuk orang sakit, yaitu doa dengan kesembuhan. Yani Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya termasuk perkara yang disunnahkan, termasuk perkara yang mustahabbah adalah seseorang yang mengunjungi mendoakan kesembuhan untuk orang yang sakit yang sedang dia kunjungi, yaitu dengan doa yang bermacam-macam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa secara umum sebagaimana akan disebutkan dalam hadis ini dan juga yang telah lewat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'd, Allahumma shfi Sa'dan. Atau dengan doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan sabdanya, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Atau doa-doa yang lain, as'alullaha an yashfiyak, as'alullaha an yu'afiyak, dan lain sebagainya dari doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa-doa secara umum. Al-muhim di sini beliau kembali mengingatkan kepada kita bahwasanya seseorang yang mengunjungi orang sakit kemudian mendoakan kesembuhan untuk orang sakit tersebut merupakan perkara yang disunnahkan dalam Islam. Beliau membawakan hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub an Amr ibn Sa'd an Amr ibn Sa'id an Humayd ibn Abdul Rahman qala haddatsani thalathatun min bani Sa'd kulluhum yuhaddithu an abihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. Disebutkan hadis dari Humayd bin Abdurrahman, beliau mengatakan bahwasanya memberitakan kepadanya tiga orang dari Bani Sa'd. Semuanya meriwayatkan atau menceritakan dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan Sa'ad. Sa'ad di sini adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya'uduhu bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya ketika Sa'ad ibnu Abi Waqqas ketika itu sedang sakit dan dalam keadaan di Makkah. Hadis yang akan kita baca ini sudah lewat, sudah pernah kita baca pada hadis nomor 499, yaitu kisah tentang sakitnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Adapun yang disebutkan oleh Humayd ibn Abdurrahman ketika beliau mengatakan haddatsani salasatun min bani Sa'ad, memberitakan kepadaku tiga orang dari Bani Sa'ad, anak-anaknya Sa'ad, mereka adalah anak-anak dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang pertama adalah Amir ibn Sa'ad. Kemudian yang kedua Mus'ab ibn Sa'ad. Mus'ab ibn Sa'ad. Yang ketiga adalah Aisyah bintu Sa'ad. Amir bin Sa'ad, Mus'ab ibn Sa'ad, dan Aisyah bintu Sa'ad. Salasatun min Bani Sa'ad. Kulluhum yuhadithu an abih. Semuanya menceritakan atau meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Adapun hadis yang sudah pernah kita baca, hadis nomor 499, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bintu Sa'ad, anak perempuannya yang bernama Aisyah. Jadi ini hadis yang sama, tetapi di sini disebutkan secara umum kisah yang diceritakan oleh tiga orang anak yang merupakan anak Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullah. Adapun yang sudah lewat merupakan riwayat dari Aisyah bintu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an wa rahimahullah. Qala dakhala ala Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ibn Abi Waqqas bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu bi Makkah. Dakhala ala Sa'ad ya'uduhu bi Makkah, datang menjenguk Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika di Makkah. Fabaka, maka Sa'ad menangis. Faqala ma yubkika, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuatmu menangis? Qala khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'ad. Khashitu, yang membuatku nangis adalah aku khawatir, an amuta bil ardi allati hajartu minha, aku khawatir aku meninggal di tempat yang aku telah berhijrah dari tempat tersebut, yaitu Mekah. Kama mata Sa'ad, sebagaimana mati, sebagaimana meninggal pada tempat itu Sa'ad. Maksudnya adalah Sa'ad disebutkan dalam hadis lain merupakan Sa'ad ibnu Khawlan. Sa'ad ibnu Khawlan. Barangkali ada yang bingung bagaimana maksudnya Sa'ad ibn Abi Waqqas bercerita, aku khawatir meninggal pada tempat yang aku telah berhijrah darinya, sebagaimana Sa'ad meninggal pada tempat itu. Maksudnya adalah Sa'ad ibnu Khawlan. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas menangis karena merasa bersedih, khawatir meninggal pada tempat yang dia telah berhijrah dari tempat tersebut, yaitu Mekah. Ahabba an yamuta bil ardi allati hajara ilaiha. Sesungguhnya yang dia inginkan, yang dia sukai adalah dia ingin meninggal pada tempat yang dia berhijrah kepadanya, bukan darinya, yaitu Al-Madinah, yaitu Madinah. Dia tidak ingin meninggal pada tempat yang dia telah berhijrah darinya, tetapi dia ingin meninggal pada tempat yang dia telah berhijrah kepadanya, yaitu Al-Madinah. Maka beliau menangis karena merasakan sakit yang sangat dalam keadaan dia sedang di Mekah yang dia telah berhijrah darinya. Oleh karena itu pada hadis yang lalu yang telah disebutkan tadi nomor 499, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, wa atimma lahu hijratah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hijrahnya. Mendoakan agar dia tetap meninggal di tempat yang dia telah berhijrah kepadanya, kalaupun tidak bisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala hijrahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, sembuhkanlah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini merupakan syahid dari hadis, merupakan tempat inti kenapa Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab du'aul 'aidi lil maridhi bisyifa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas. Qala Allahumma shfi Sa'adan, sembuhkanlah Sa'ad. Beliau mengulang-ulang 3 kali, salasan. Allahumma shfi Sa'adan, Allahumma shfi Sa'adan, Allahumma shfi Sa'adan. Faqala li malun katsirun yarithuni ibnati afa'usi bimali kullih. Qala la. Qala fabithuluthain. Qala la. Qala fannisf. Qala la. Qala fathuluth. Qala athuluthu wa thuluthu katsir. Ini pun telah kita bahas, pelajari bersama pada hadis yang lalu yang telah disebutkan nomornya tadi, yaitu pada kesempatan yang seperti itu tetap beliau bersemangat untuk bertanya masalah ilmu, yaitu bagaimana hartanya di atau dikemanakan harta miliknya, apakah dia boleh bersedekah, mewasiatkan hartanya untuk hal-hal yang baik, bolehkah aku sedekahkan semuanya, karena yang mewarisi dia cuma anak perempuannya. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Bagaimana dengan setengah atau dengan 2/3, tetap beliau melarangnya. Bagaimana dengan setengah, tetap dilarang. Bagaimana dengan 1/3, lebih sedikit lagi. Rasulullah SAW pada jumlah itu membolehkannya, as-suluth, boleh kalau 1/3. Was-suluthu katsir, tetapi ingatkan, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa 1/3 itu pun masih termasuk jumlah yang banyak. Setelah kita pelajari waktu itu disebutkan oleh para salaf menunjukkan bahwasannya batas maksimal dalam mensedekahkan harta ketika dia merasakan akan meninggal, batasnya adalah 1/3. 1/3 itu pun bukan sesuatu yang afdal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu merupakan yang banyak. Maka yang afdal adalah 1/4 ke bawah. Sebagaimana sudah kita pelajari. Kemudian yang tidak disebutkan pada hadis yang sebelumnya pada riwayat Aisyah binti Sa'ad rahimahullah adalah sabda Rasulullah yang berikutnya, "Inna shadaqataka min malika sadaqah, wa nafaqataka ala iyalika sadaqah, wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sadaqah, wa innaka an tad'a ahlaka bi khair aw qala bi 'aysh khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas wa qala bi yadihi." Sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan itu jelas merupakan sedekah yang akan mendapatkan pahala darinya. Tetapi ingatlah bahwasannya infak yang telah kamu, yang akan kamu berikan kepada keluargamu itu juga merupakan sedekah. Pertama diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang telah wajar. Seseorang yang bersedekah itu jelas merupakan sedekah. Tetapi ingatlah bahwasannya infak yang kamu berikan kepada keluargamu itu pun merupakan sedekah. Lebih dirincikan lagi dalam permisalan, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sadaqatun." Yang dimakan oleh istrimu, makanan-makanan yang telah kamu berikan kepadanya, itu bagimu merupakan sedekah. Terhitung sedekah atau terhitung pahala sedekah. Kemudian diingatkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka an tad'a ahlaka bi khair aw qala bi 'aysh khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas wa qala bi yadihi." Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan bi khair, dalam keadaan kebaikan, memiliki harta, bi'aish, memiliki kehidupan yang jelas, maksudnya ada harta yang ditinggalkan atau harta yang banyak, khairun, itu merupakan lebih baik, min an tada'ahum yatakaffafuna an-nas, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki harta dan meminta-minta harta orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan tangannya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam rangka memperjelas. Maksudnya ketika ditinggalkan dalam keadaan keluarga memiliki harta yang cukup, harta yang banyak, lebih baik daripada mereka mengangkat tangannya dalam rangka meminta-minta harta orang lain. Di sini ada dua pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada dua pelajaran atau dua faedah. Yang pertama adalah fihi at-tanbih. Fihi at-tanbih ala anna alladhi yanbaghi ala man ataahu Allah malan an yatruka لورثته من ماله أن الذي ينبغي على من آتاه الله مالا أن يترك لورثته من ماله. Diingatkan bagi siapa saja yang memiliki kecukupan harta, memiliki harta yang melimpah atau cukup, agar dia menyisakan hartanya, meninggalkan hartanya untuk keluarganya. Jangan disedekahkan semuanya. Wa idza arada an yusi wa idza arada an yusi bi syai'in min malihi falyaj'al an-nasib al-awfar min malihi liwarasatihi. Jika dia tetap ingin bersedekah dari hartanya kepada selain ahli warisnya, maka fal yaj'al an-nasib al-awfar liwarasatih. Maka hendaknya dia memisahkan atau menyisakan harta yang lebih banyak adalah untuk ahli warisnya, bukan untuk disedekahkan. Maksudnya bukan untuk disedekahkan kepada selain ahli warisnya. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagaimana telah disebutkan di awal tadi, boleh dengan batas jumlah sepertiga dari harta yang dia miliki, tetapi yang afdol adalah di bawah itu, seperempat dari hartanya dan lebih kecil daripada itu. Ini yang pertama. Ketika seseorang memiliki harta atau memiliki harta yang banyak dalam keadaan dia merasakan sebentar lagi ajalnya akan tiba, maka jangan dia bersedekah dengan harta yang banyak kepada selain ahli warisnya, tetapi dia sisakan harta yang lebih banyak untuk ahli warisnya. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang afdal adalah membiarkan harta untuk ahli warisnya sehingga mereka memiliki kecukupan dan tidak mengharapkan harta orang lain. Yang kedua, ويفيد الحديث أن الإنسان إذا كان قليل المال أو فقيرا. Sekarang bagaimana kalau dia dalam keadaan tidak memiliki harta atau dalam keadaan miskin, fakir? Hadis ini menunjukkan إذا كان أن الإنسان إذا كان قليل المال أو فقيرا. Ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki harta atau dalam keadaan fakir, yanbaghi lahu an yajtahid fi talabir rizq, fi talabi ar-rizq, wa yas'alu Allah ta'ala min fadlihi, wa yas'alu Allah ta'ala min fadlihi. Jadi bukan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memiliki harta agar menyisakan harta yang banyak untuk ahli warisnya, tetapi diambil juga faedah dari situ bahwasanya bagi orang yang tidak memiliki harta yang banyak, hendaknya dia bersungguh-sungguh an yajtahid fi talabir rizq, bersungguh-sungguh dalam mencari harta untuk urusan kehidupan dunianya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-fadl hatta yughnihi Allah min fadlihi. Hatta yughnihi Allah min fadlihi wa la yad' ahlihi wa waladahu 'alatan yatakaffafuna an-nas. Hendaknya dia bersungguh-sungguh ketika dia merasa dia tidak memiliki harta yang cukup, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan untuknya dan untuk ahli waris yang akan dia tinggalkan, sehingga ahli warisnya tidak dalam keadaan kurang dan tidak dalam keadaan mengharapkan harta orang lain, bahkan meminta-minta harta mereka. Maka ini sebuah faedah yang diambil dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad. Dan masalah ini pula telah kita pelajari pada awal-awal jilid 2 ini atau sebelumnya, yaitu abwab, bab-bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala tentang harta. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencari harta, dan bagaimana hendaknya seorang meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki yang halal merupakan kebutuhan dalam kehidupan dunianya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pernah kita bahas, kita pelajari dari kitab ini bahwasanya hendaknya seorang meminta ilmu yang bermanfaat karena itu urusan agamanya, karena dia itu apa yang dia butuhkan dari sisi agamanya, mana yang benar mana yang salah untuk dia amalkan. Kemudian rizqan tayyiban, meminta harta karena itu yang dia butuhkan untuk kehidupan dunianya. Kemudian yang terakhir, meminta amalan, meminta taufik untuk dia bisa beramal dan diterima amalan tersebut karena itu kebutuhan untuk akhiratnya. Jadi itu semua merupakan perkara yang penting, tidak melebihkan dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada batasannya. Tapi itu yang berkaitan dengan hadis yang sesungguhnya sudah lewat, yaitu hadis dari kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika dalam keadaan sakit. Lalu kita baca syarah penjelasan atau fawaid yang telah disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala. Qala, beliau mengatakan, hadal hadis fihi bayanu katsirin min abwabil khair. Hadis ini menjelaskan tentang banyak pintu-pintu kebaikan. Awalan, yang pertama atau di antaranya adalah masyru'iyatu 'iyadatil marid wa ma fiha minal ajr. Disyariatkannya menjenguk orang sakit dan pahala di balik itu. Tsanian, yang kedua, di antara pintu kebaikan yang disebutkan adalah masyru'iyatu du'a lil marid bis syifa. Disyariatkannya mendoakan kesembuhan untuk orang sakit ketika menjenguknya. Fayuqalu lahu syafaqallah, maka dikatakan kepadanya syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Tahurun insyaallah, ketahuilah bahwasanya penyakit tersebut merupakan penebus dosamu. Thumma tutam'inuhu wa tusihi bis sabr wal ihtisab wa fathhi babil amal. Kemudian kamu tenangkan dia, kamu wasiatkan kepadanya untuk bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bukakan untuknya pintu-pintu harapan sehingga orang yang sakit tadi tidak putus asa tetapi dia memiliki harapan-harapan. Jikalau dia tidak disembuhkan, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. La'allallah azza wa jalla yanfa'uhu bil wasiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi orang tersebut bisa mengambil manfaat dari wasiat yang telah kamu sampaikan kepadanya. Wa fihi dalil, di antara pelajaran dari hadis tersebut juga adalah dalilun ala wujubi su'ali ahli al-ilmi 'anil masail al-ilmiyyah wal ahkam asy-syar'iyyah. Bukti bahwasanya hendaknya kita bertanya tentang permasalahan ilmiah atau tentang hukum syar'i kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu. Wa fihi dalilun ala wujubi ijabatil ulama an as'ilatil mustarshidin al mustaftin idza kanu ya'lamun. Sebaliknya, dalam hadis tersebut juga terdapat pelajaran bahwasanya hendaknya seseorang yang memiliki ilmu menjawab pertanyaan orang yang meminta bimbingan, menjawab orang-orang yang meminta fatwa jika mereka memiliki ilmu tentang apa yang ditanyakan tersebut, tidak menyembunyikan ilmu. Wa fil hadisi dalilun ala mashru'iyyatil wasiyyah bi syai'in minal mal fi wujuhil bir 'indal maradish shadid walakin fi hududish syar'i. Dalam hadis ini terdapat pelajaran pula tentang disyariatkannya wasiat, mewasiatkan hartanya untuk disedekahkan kepada hal-hal yang baik ketika dia merasakan sakit yang sangat, atau ketika dia merasa bahwasanya ajalnya sebentar lagi akan tiba. Walakin fi hududish syara, tetapi tetap pada batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. A'laha thuluthul mal, maksimalnya adalah sepertiga dari hartanya. Fa'idha khufidha ila rub'i fahuwa afdal, maka ketika di bawah itu diturunkan sampai ke seperempat atau di bawahnya lagi, itu merupakan afdal, merupakan yang lebih utama, karena yang lebih dia pentingkan seharusnya adalah ahli warisnya. Ay rubu'u tarikah kamilah tuj'al fi wujuhil bir, fi wujuhil bir asy-syar'iyyah. Maksudnya adalah seperempat dari harta yang dia miliki, dari keseluruhan harta yang dia miliki, seperempatnya dia wasiatkan untuk disedekahkan kepada hal-hal yang baik, yang merupakan perkara baik dalam Islam, dalam syariat Islam. Kabina'il masajid, seperti untuk pembangunan masjid. Aw waqfin 'alal fuqara'i wal masakin, atau wakaf untuk fuqara dan masakin. Aw ijra'il mal, aw bina'i mashru'in yastafidu minhu al-muslimun. Ijra'il ma, atau untuk mengalirkan air dalam urusan air yang mana dimanfaatkan oleh sebuah penduduk, penduduk sebuah desa atau yang lainnya. Au bina'i mashru'in yastafidu minhu al-muslimun, atau untuk membangun sebuah proyek yang akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kullu hadhihi min masyari'il khair allati yuthabu fa'iluha. Semua contoh yang tadi disebutkan tadi merupakan kebaikan-kebaikan yang mana yang bersedekah tadi akan mendapatkan pahala. Wa fil hadisi dalilun aydan ala anna kullama yunfiquhu al-insan min malihi ala nafsihi aw usratihi aw aqaribihi aw ghairihim yu'jar alayhi. Terdapat pelajaran pula bahwasannya setiap apa yang diinfakkan, harta yang dikeluarkan oleh seseorang, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, kerabatnya, atau untuk orang yang lainnya, semua itu dia akan mendapatkan pahala darinya. Jadi yang namanya sedekah bukan hanya kepada orang lain, tetapi sedekah untuk dirinya, harta yang dikeluarkan untuk dirinya dan keluarga serta kerabatnya, itu pun akan mendapatkan pahala darinya, dan disebut dengan as-sadaqah. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika kamu mengeluarkan harta untuk orang lain, itu merupakan sedekah. Ketika kamu mengeluarkan harta untuk keluarga serta kerabatmu, itu merupakan sedekah wasilah, merupakan sedekah dan juga silaturrahim. Disebutkan dalam hadis dan juga disyariatkan dalam Islam ini bahwasanya sedekah kepada kerabat merupakan yang lebih afdal dibandingkan kepada orang lain. Maka kesemuanya itu merupakan sedekah yang dia akan mendapatkan ajr. Walakin bihusnin niyyah, beliau mengingatkan, tetapi ingatlah semua itu dia dapatkan dengan niat yang baik. An yanwiya hatta ma ta'kuluhu ad-dawab min malika wat-tuyur min halalika bi husnin niyyah yaktubullahu laka bihi ajra. Bahkan dengan niat yang baik, ketika dia meniatkan niat yang baik, bahkan harta yang dia keluarkan untuk dimakan oleh hewan peliharaannya itu pun akan mendapatkan pahala darinya. Semua itu karena niat yang baik. Insyaallah biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala tersebut. Wa hadha dalilun ala si'ati rahmatillahi wa fadlihi ala hadhihi al-ummah. Ini merupakan atau menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Sesuatu yang paling mudah diamalkan pun seseorang akan mendapatkan ajr. Merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilah atas umat ini. Yassara amraha. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka. Wa fataha laha abwaabal khair. Kamilatan, sahlatan, muyassaratan. Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dengan sempurna, dengan mudah diamalkan. Ta'kulu anta binafsika min malika wa ahlika. Ta'kulu anta binafsika min malika wa ahluka ya'kuluna min malika wa tatasaddaq bil qalili aw al katsir kullu dhalika laka fihi ajrun adhafan mudha'afa. Beliau ingatkan kembali bahwasanya itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kamu mengeluarkan hartamu untuk dirimu atau keluargamu memakan dari hartamu, kamu bersedekah dengan sedikit ataupun banyak, dengan banyak ataupun sedikit, semua itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ajar yang berlipat ganda sesuai dengan niatnya yang baik. Wa fihi dalilun ala anna ma khallafahu al-muslim min al-mal al-halal li warasatihi lahu fihi ajrun. Terdapat pelajaran pula bahwasanya apa yang ditinggalkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk ahli warisnya itu merupakan sedekah yang dia akan mendapatkan ajar darinya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka an tad'a ahlaka bi khair khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kamu ketika kamu tinggalkan untuk keluargamu atau ahli warismu kebaikan berupa harta dan kebutuhan hidup itu lebih baik dibandingkan kamu tinggalkan mereka dalam keadaan tidak memiliki apa-apa atau kekurangan sehingga mereka mengharapkan harta orang lain, bahkan meminta-minta harta mereka. Falahu ajrun 'azimun ma baqiya hadzal mal fi aydihim. Bahkan dia terus akan mendapatkan pahala yang besar selama harta tersebut dimanfaatkan oleh mereka, selama harta tersebut masih ada pada mereka. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Naktafi bihadzal qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.